Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Qala hafizahullah ta'ala thumma innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhakara mithalan amaliyan lihadzal hadith faqad mathala bil hijrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan permisalan amal di dalam hadis ini dengan menyebutkan permisalan tentang al-hijrah, tentang hijrah. Wal hijratu hiyal intiqalu min baladil kufri ila baladil islam firaran biddin. Sedangkan yang namanya hijrah yaitu berpindahnya seseorang dari negeri kufur ke negeri Islam dalam rangka upaya menyelamatkan agama. Fahiya min afdalil a'mal. Maka hijrah yang demikian adalah merupakan termasuk seutama-utama amal. Kenapa demikian? Wahiya qarinatul jihadi fi sabilillah. Karena hijrah yang demikian ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala disandingkan dengan amaliyah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu, dalam surat Al-Anfal ayat ke-72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka berhijrah dan mereka berjihad. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, amaliyah hijrah disandingkan dengan amaliyah jihad. Dan dengan demikian nampak bahwasanya amaliyah hijrah merupakan amaliyah atau seutama-utama amal. Wallahu jalla wa ala qaddama al-muhajirina 'ala al-ansar fi dzikri was-sana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala, telah mendahulukan orang-orang muhajirin dibandingkan orang-orang ansor di dalam penyebutan dan pujian. Kenapa demikian? Li'annahum, karena al-muhajirun, orang-orang yang berhijrah, taraku awtanahum wa diyarahum wa amwalahum nusratan lidinillahi azza wa jal. Karena sesungguhnya para muhajirin mereka meninggalkan negeri-negeri mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan harta-harta kekayaan mereka. Dalam rangka apa? Nusratan lidinillahi azza wa jal, dalam rangka upaya membela agama Allah azza wa jal. Maka amalan al-muhajirun, orang-orang yang hijrah, memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan dengan amalan orang-orang ansar. Dan demikianlah yang terjadi. Seperti misal salah satu sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia termasuk pebisnis yang cukup ulet dan berhasil. Harta kekayaannya ia tinggalkan di Mekkah. Rumahnya, seluruhnya. Ia tidak membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Sesampai di Madinah, ia diakhwainkan, dipersaudarakan dengan salah seorang dari kalangan kaum Ansar yang orang Ansar ini kemudian ingin membagi dua, siap untuk membagi dua hartanya. Bahkan istrinya pun siap dicerai dan siap untuk kemudian diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Artinya kaum Ansar siap untuk merelakan apa yang ia miliki untuk diberikan kepada kalangan muhajirin. Namun sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menolak pemberian tersebut. Ia meminta untuk ditunjukkan di mana letak pasar. Dan kemudian setelah ditunjukkan, maka kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu melakukan perdagangan, perniagaan yang kemudian dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala hartanya kembali terkumpul dan ia menjadi pebisnis yang sukses. Syahid daripada kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah betapa pengorbanan dari kalangan muhajirin untuk rela menyerahkan segenap apa yang mereka miliki dalam rangka untuk membela, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas apabila kemudian pahala hijrah itu sedemikian besar. Qala fahum afdalu min ghairihim. Mereka kalangan muhajirin ini lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Fal hijratu syarafun azimun wa amalun jalilun. Maka amalan hijrah itu adalah amalan yang mulia, yang sungguh sangat agung, amalan yang sangat mulia. Walakin laisatil ibratu bisuratil hijrah, innamal ibratu bimaksidi sahibiha. Akan tetapi bukanlah mengungkapkan gambaran hijrah sekadar kemudian hijrah begitu saja. Sesungguhnya yang tergambar dari ungkapan hijrah itu adalah niat, maksud, tujuan yang ada di balik para pelaku hijrah itu sendiri. Niat mereka sungguh ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa in hajara yuridu nusratallahi wa rasulih. Maka hijrahnya diinginkan untuk dalam rangka membela, menolong agama Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi nadran li niyatih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya terkait atau terpandang tergantung dari apa yang diniatkannya. Wa takunu indallahi maqbulatan, maka menjadikan hijrah yang demikian di sisi Allah sebagai hijrah yang diterima sebagai amal saleh. Wa yakunu lahu thawabul muhajir, maka jadilah para muhajir, orang-orang yang hijrah itu akan mendapatkan pahala. Dia berhak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kharaja lil hijrati wa mata fi tariqi kutiba lahu annahu muhajirun. Dan jika ia seorang yang hijrah itu kemudian keluar dari negerinya dan setelah itu dia mati di tengah perjalanan, maka dicatatlah ia sebagai seorang muhajir karena niatnya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 110, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mendapati kematian, maka sungguh ia akan mendapatkan pahala, dan pahalanya itu atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah mereka, hijrah linusrati dinillahi wa hubban lillahi wa hubban lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya itu dalam rangka membela, menolong agama Allah dan karena cinta hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga kemudian orang-orang yang berhijrah demikian mendapatkan ajr pahala. Wal hijratu baqiyatun ila an taquma sa'ah. Syariat berhijrah itu akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidaklah akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'as syamsu min maghribiha. Dan tidaklah terputus taubat hingga kemudian muncul matahari dari tempat tenggelamnya. Maka syariat berhijrah terus senantiasa ada. Dan yang demikian ini akan kita temukan hingga masa sekarang ini. Saudara-saudara kita banyak yang hijrah dari negeri-negeri Eropa. Ada yang dari Perancis, ada yang dari Belanda, ada yang dari negara-negara barat lainnya, Amerika, Inggris. Mereka hijrah karena negeri yang mereka tempati adalah negeri-negeri kafir, sehingga mereka melakukan hijrah. Di negeri-negeri kafir mereka tidak bebas menunaikan syiar-syiar keislaman. Negeri Perancis ada larangan wanita berhijab. Dilarang wanita menggunakan hijab. Dan di beberapa negeri lain, azan tidak boleh keluar suaranya, cukup di dalam masjid saja. Intinya bahwasannya Ada beberapa negeri-negeri kafir yang membatasi kaum muslimin untuk menunaikan amalan-amalan, menunaikan ibadah mereka. Apalagi terkait dengan situasi, kondisi politik yang senantiasa berubah. Entah dengan isu-isu terorisme, menjadikan kaum kafir sedemikian membabi buta terhadap kaum muslimin, terkhusus yang berada di negeri-negeri mereka. Maka sebahagian dari mereka kemudian melakukan hijrah dalam rangka untuk menyelamatkan agama yang ada pada diri mereka. Hijrah, meninggalkan segenap pekerjaannya dan yang lain-lainnya ke negeri yang baru. Demikian juga saudara-saudara kita salafiyin di Singapura, mereka juga ingin hijrah. Karena demikian peraturannya, sulit untuk kemudian memberikan keleluasaan kepada salafiyin untuk bisa mewujudkan, melaksanakan ajaran-ajaran agama ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fal muslim bihajatin ila hijrati daiman wa abadan, maka seorang muslim ia memerlukan syariat berhijrah ini. Senantiasa memerlukan syariat hijrah ini. Fa idza duyyiqa alaihi fi dinihi wa sara la yastati'u izhara ad-din. Hajara ila baladi yastati'u ay yuzhira dinahu fihi. Muhafazatan ala dinihi. Maka apabila seorang muslim ia mengalami kesulitan, merasa sempit untuk menunaikan ajaran-ajaran agamanya, sehingga ia tidak mampu untuk menampakkan syiar-syiar keislaman, syiar-syiar Islam, agama, maka ia berhijrah ke negeri yang sekiranya negeri itu memberi keleluasaan untuk menampakkan amalan-amalan agama. Dalam rangka apa? Menjaga agama itu sendiri. Maka syariat hijrah akan terus ada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkannya sampai hari kiamat tiba. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Fal muradu bil hijrati huna al hijratu min Makkah. Maka yang dimaksud dengan hijrah di dalam hadis ini adalah hijrah dari kota Makkah. Kenapa? Li'annaha lamma futihat ala yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarat balada islami. Karena sesungguhnya ketika kota Makkah itu dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadilah setelah Makkah itu ditaklukkan, maka jadilah negeri itu menjadi negeri Islam. Fala yuhajaru minha, maka tidak ada lagi orang yang berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Karena kota Makkah itu sendiri sudah menjadi negeri Islam, menjadi negeri kaum muslimin. Innama kana yuhajaru minha indama kanat fi qabdatil kuffar. Berlakunya hijrah dari Mekah ke Madinah adalah ketika Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Wa kanu yudayiquna almuslimina wa yasuddunahum an dinihim. Yang mereka orang-orang kafir lantas mempersempit ruang gerak kaum muslimin dan menghalang-halangi kaum muslimin untuk mengamalkan agama mereka. Falamma fatahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarat bilada islami. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Fathu Makkah, Makkah berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka Makkah kemudian menjadi negeri Islam. Maka setelah itu tidak ada lagi hijrah dari kota Makkah menuju ke Madinah. Maka hadis la hijrata ba'dal fathi itu yang dimaksud adalah hijrah ketika kaum muslimin telah menguasai kota Makkah sehingga Makkah menjadi negeri Islam. Demikianlah ikhwafiddin azakumullah tentang pentingnya niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menunaikan amalan-amalan ini dengan penuh keikhlasan, dan semoga dengan itu kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena telah melakukan amaliyah yang diniatkan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini adalah hijrah, adalah merupakan bentuk permisalan contoh amaliyah, dan kita akan dapati amal-amal yang lainnya seperti tadi disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar, salat, haji, umrah dan seterusnya. Demikian juga dalam dakwah, kita berdakwah hendaknya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'wah ibadah, ibadatun. Dakwah itu merupakan ibadah. Bahkan ibadatun azimatun. Bahkan merupakan salah satu ibadah yang agung. Ibadah yang teramat besar nilainya. Karena itu, ad-da'watu ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar harus kita tunaikan dengan memancangkan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berdakwah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dirinya akan tersingkir. Akan tersingkir. Allah tidak akan membantu, Allah tidak akan menolong terhadap hamba-hambanya yang melakukan amal tetapi dengan niat yang tidak ikhlas. Oleh karena itu, manfaatkanlah dakwah ini sebagai titian bagi kita untuk mengumpulkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian besar. Ketika seseorang mendapatkan hidayah melalui tangan kita, maka itu merupakan bentuk keberuntungan yang sangat besar. Kita sudah mengantarkan seseorang sehingga ia mendapatkan hidayah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala melalui tangan kita. Sungguh itu merupakan satu bentuk keutamaan tersendiri. Maka mari kita bersama-sama untuk senantiasa menggerakkan roda dakwah ini, tentunya dengan keikhlasan hanya semata-mata kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena umat membutuhkan, umat memerlukan. Aktivitas-aktivitas yang kita selenggarakan, adanya berbagai ma'had, lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin, bagi umat itu merupakan sesuatu yang sangat didambakan. Kita tidak menutup mata, ada sebahagian dari kalangan kaum muslimin mungkin tidak tertarik dengan lembaga-lembaga pendidikan kita. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk berkecil hati, untuk kemudian kita tidak melangsungkan gerakan-gerakan dakwah, mengajak mereka, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita sadari, bahwasannya pikiran kita, tenaga kita, harta kita tidak akan sia-sia. Waktu kita tidak akan sia-sia ketika kita niatkan dalam rangka untuk menyebarkan pemahaman salafus saleh ke tengah-tengah masyarakat dengan keikhlasan yang ada pada hati kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha keras kita. Allah akan ganti dengan pahala-pahala yang sedemikian besar. Dan tentu ini yang kita harapkan. Maka mari kita bersama-sama niatkan ikhlas kita, niatkan hati kita dengan penuh keikhlasan untuk terjun di dalam dakwah ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa ana sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Ada pertanyaan? Kok banyak sekali. masih isa. Sudah isa ini. Hah? Iya, pertanyaannya sampai 5 menit aja. Sebentar ya. Apakah seorang yang berpindah dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik, semisal lingkungan mahad dan masjid Ahlus Sunnah, akan mendapatkan pahala orang yang berhijrah? Ya. Sebagaimana tadi dijelaskan, hijrah yaitu dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya. Ke negeri yang di situ ya, seseorang bisa leluasa menunaikan syariat-syariat Islam. Nah, kemudian ya, kalau lingkungan ini terkait masalah ya, kalau lingkungan yang jelek, bisa saja lingkungan itu masih lingkungan orang-orang kaum muslimin. Ya, cuma memang mungkin kaum muslimin ada juga yang akhlaknya mungkin tidak baik. Ya, sehingga yang demikian ini tidak masuk dalam kategori hijrah. Bagaimana cara mendidik anak usia 4 tahun yang sering mengucapkan kata-kata jelek dan kasar dalam berbicara? Diingatkan, dinasehati, ditegur, ya, ditegasi. Ya. Anak 4 tahun sudah mengerti tentang nasihat, tentang bimbingan, ya, bagaimana mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi ketika dia mengucapkan kata yang jelek, segera ditegur, tidak boleh. Itu akan menjadi tanbih, peringatan bagi dia untuk kemudian tidak mengulangi lagi. Apa ancaman Allah kepada orang tua yang telanjur membiarkan anaknya hingga terbiasa bermaksiat? Iya. Ya, kelak nanti di yaumil akhir. Ya. Atau di dalam hadis disebutkan sebagai dayus, membiarkan ya, orang-orang yang di bawah pimpinannya melakukan kemaksiatan. Ya. Bagaimana solusi untuk memperbaikinya? Nasihat. Ya. Berikan nasihat, terus ajak ke tempat taklim, ya, sehingga kemudian mudah-mudahan dengan demikian bisa berubah keadaannya. Ana mau nanya tentang orang yang gemar ngobrol dengan lawan jenis lewat HP. Bagaimana menurut pandangan syariat? Terlebih lagi kalau lawan jenis yang diajak ngobrol itu bukan mahram. Ya, ini yang bermasalah. Ya. Berbincang-bincang melalui HP dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya. Hati-hati. Yang demikian ini segera dihentikan. Karena akan menjadi celah, menjadi pintu untuk terbukanya kemaksiatan yang lebih besar lagi. Hentikan obrolan-obrolan lewat HP yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya dan mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji selama ini, selama daurah ini, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada perkataan, ada hal-hal yang kurang berkenan yang tidak menjadikan hati antum semua tidak nyaman, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.